Siamo là. قال الإمام صنعاني رحمه الله والحديث دليل على جواز المس على الخفين في السفر حديث yang sudah kita baca kemarin menunjukkan bolehnya mengusap dua khuf. Kalau khuf itu gampangannya kalau kita sekarang sepatu atau yang semisalnya, atau kaos kaki, boleh diusap atasnya ketika dalam keadaan safar. Karena hadal hadis zahirun fi kama arafta, karena hadis yang sudah kita baca kemarin menunjukkan hal itu. Wa ma fil hadar, adapun kalau dia tidak safar, artinya mukim, saya atil kalam alaihi fil hadis, maka akan ada pembahasannya berbeda lagi dalam hadis yang lain. Wa qad ikhtalafa al ulama fi jawaz dzalik, para ulama berselisih pendapat tentang masalah bolehnya hal itu. Fal akthar ala jawaz safaran li hadzal hadis, kebanyakan dari pendapat para ulama berpendapat boleh ketika dalam keadaan safar sebagaimana dalil yang sudah kita bacakan. Wa hadaran li ghairihi min al hadis, dan juga ketika dalam keadaan hadar tidak safar. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi 40 haditsan as-sahabah marfu'an wa mauqufan. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam masalah mengusap khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki ketika dalam keadaan safar, itu ada lebih dari 40 hadis dari sahabat, baik secara marfu maupun mauquf. Qala Ibn Abi Hatim fi an ahadin wa arba'ina sahabiyan, berkata Ibn Abi Hatim, lebih dari atau ada sampai 41 sahabat yang meriwayatkannya. Qala Ibn Abdul Bar fil istidkar, berkata Ibn Abdul Bar dalam kitabnya al istidkar, meriwayatkan dari Nabi SAW mengusap atasnya khuf min arba'ina min as-sahabah, nahun min arba'ina min as-sahabah, lebih dari 40 para sahabat. Wa naqala Ibn al-Mundhir an al-Hasan al-Basri, dinukilkan oleh Imam Ibn al-Mundhir dari al-Hasan al-Basri, qala haddathani sab'un, dari al-Hasan al-Basri mengatakan telah mengabarkan kepadaku lebih dari 70 para sahabat Rasulullah SAW, mereka menyatakan Rasulullah SAW pernah mengusap kedua khufnya. Dzakara Abu Qasim Ibn Mandah, disebutkan oleh Imam Ibn Mandah rahimahullah asma'an rahmin fi tadhkirati, wa balagu 80 sahabiyan, disebutkan sampai 80 sahabat. Wal qaul bil mas qaul Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pendapat yang membolehkan adalah pendapatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Abi Rabah, Hudzaifah bin Yaman, Buraidah, Khuzaimah bin Thabit, Salman al-Farisi, Jarir al-Bajri, wa ghairihim. Berkata Abdullah ibn al-Mubarak, laysa fil mas'an al-khufain bayna sahabah ikhtilaf. Berkata seorang tabi'in ibn al-Mubarak radiyallahu anhu, laysa fil mas'an al-khufain, tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat tentang masalah mengusap kedua khuf. Lianna kulaman ruwiyan inkaru faqad ruwiyan itsbat, ada karena ada yang meriwayatkan pengingkaran pasti ada yang menetapkannya. Qala Ibn Abdul Bar la alamu anna ruya an ahad min as-salaf inkaru illa an Malik. Tidak aku ketahui salah seorang dari salaf pengingkarannya kecuali dari Imam Malik. Ma'ana riwayat sahih anhum sarraha bithabiti. Padahal riwayat yang sahih banyak sekali dengan riwayat yang thabit. Qala al-musannif rahimahullah qad sarraha jam'un min al-huffaz. Berkata al-musannif yakni Ibnu Hajar rahimahullah, para ulama bersepakat atau terang-terangan menyatakan bahwasanya al-mas mengusap dua khuf itu mutawatir. Qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa ghairu mustadillin bima sami'at. Dan ini dipegang pendapatnya oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lainnya berdalilkan dengan hadalil yang sebelumnya. Waruya anil hadawiyah wal imamiyah wal khawarij. Adapun pendapat yang berikutnya, pendapat hadawiyah, imamiyah, syiah, khawarij, ahlul bidah, mereka tidak berpendapat tentang mengusap dua khuf. Mereka berdalilkan dengan wa arjulakum ilal ka'bain, dicuci ya kedua kaki dengan air. Wastadallu aydan bima sarafa fi babil wudhu min ahadith ta'lim kulluha ayyanat ghasl rijlain. Itu dalilnya umum ya, ayat dalilnya umum, adapun hadis ini khusus. Qalu wal hadis, itulah akibat khawarij ini kadang memahami penggal-penggal seperti Jarok Ibnu Mas'ud. Dengan khawarij diantaranya bahwasanya khawarij berpendapat tidak boleh berhukum dengan hukum manusia. Dibantah oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas tentang hukum dengan hukum manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Allah saja menetapkan ketika ada suami istri yang ingin bercerai dan ingin islah, ingin perbaikan, rujuk, maka Allah Subhanahu wa taala menyarankan ada hakim. Hakim kan tempat berhukum dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Itu Allah tetapkan dibolehkannya berhukum dengan manusia masalah perceraian. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, adapun pendapat khawarij harus tetap ya mutlak, harus hukum Allah, ya tetap hukum Allah. Bagaimana Allah menghukumi, sami'na wa ata'na. Sama seperti bom bunuh diri ya, padahal sudah lama, sudah berapa tahun gak ada bom bunuh diri, tahu-tahu ada bom bunuh diri ya, atau menjelang Ramadan. Allah al-musta'an. Sepertinya udah basi ya, bunuh diri udah gak laku. Tapi nah, orang-orang yang hilang akalnya, nah, jauh dari bimbingan para ulama. Wal ahadith allati dzakartum fil mas mansukha bi ayati al maidah dalil ala nasakh qaul Ali sabaq al kitab al khufain wa qaul Ibn Abbas ma masa rasul ba'd al maidah. Nah, dari pendapat hadawiyah, imamiyah, imamiyah ini syiah, kemudian khawarij berpendapat tidak boleh mengusap kedua khuf karena cukup harus dicuci ya, Adapun hadis-hadis yang tadi mansukh katanya. Maka dijawab oleh para ulama awalan. Jawaban pertama dari pendapat Khawarij, Hadawiyah, Imamiyah, Syiah. Jawaban pertama dari segi fikih saja penyimpangan Khawarij ada. Bianna ayat al-wudhu nazalat fi ghazwatil Muraisi. Bahwasanya ayat wudhu turun ketika perang Muraisi. Wa mashu sallallahu fi ghazwati Tabuk, sedangkan Rasulullah sallallahu mengusap kedua khufnya ketika terjadi perang Tabuk. Ya. Perang Muraisi itu terjadi sebelum perang Tabuk. Ya. Dan mengusap kedua khuf itu pada masa perang Tabuk terakhir, sehingga enggak bisa dikatakan mansukh. Mansukh itu dihapus, tidak. Kalau dihapus itu maksudnya hukum yang lama dihapus dengan hukum yang baru. Ya, sekarang yang lama siapa, yang baru siapa? Yang lama perang Muraisi. Yang baru adalah perang Tabuk. Dari segi waktu saja berbeda. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua. Bianna Allah sulima ta'khir ayatul Maidah fala munafat bainal mas wal ayah. Taruhlah kalau seandainya ya turunnya surat Maidah ini terakhir. Kata Imam Sunani rahimahullah disini, tidak ada pertentangan antara mencuci dengan mengusap. Maksudnya apa? Karena mencuci ini secara umum, dalilnya umum, bukan dalam keadaan safar atau apa. Tapi mengusap ini masalah khusus. Maka dikhususkan mengusap kedua khuf, ya, ketika dalam keadaan safar. Kalau dalam keadaan umum, ya boleh dicuci. Wa ma ruya an Ali wa huwa hadithun qati wa kadha ma ruya an Ibn Abbas ma annahu yukhalif ma thabat anhuma min al-qawl bil mas. Wa qad arada hadithahuma ma huwa asah minhuma wa huwa hadith Jarir al-Bajali fa innahu lamma atau lima ruya annahu ra'a Rasulullah SAW yamsahu ala kufayh qila lahu hal kana dhalika qabla al-ma'idah wa ba'daha. Qala wa hal aslamtu illa ba'da al-ma'idah wa hadithun sahih. Dan hadis yang keduanya dipertentangkan ya dengan hadis yang lainnya, yaitu hadis Jarir al-Bajali yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika diriwayatkan bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW mengusap khuf, dua khufnya, maka ditanya, hal kana dhalika qabla al-ma'idah au ba'daha? Apakah ini kejadiannya sebelum turun ayat al-ma'idah atau setelah turun ayat al-ma'idah? Maka dijawab, apakah aku masuk Islam setelah turunnya ayat al-ma'idah? Ya, artinya masalah mengusap dua khuf lebih terakhir daripada al-ma'idah. Al-Ma'idah sifatnya umum, kemudian dikhususkan dengan kejadian Rasulullah SAW mengusap dua khuf. Wa ma hadits ta'lim falaysa fiha ma yunafi jawaz al-mas'al al-khufain. Adapun hadis-hadis tentang pengajaran kaifiyah wudu bukan berarti menafikan bolehnya mengusap dua khuf. Fainnaha kullaha fi man laysa alaihi khuffan. Wa yul dalalatin ala nafi dhalik ala anna qad yuqal qad thabata fil ayati al-ma'idah al-qura'ah bil jar li arjulikum 'atfan 'ala al-mamsuh wa waras fa yahmal 'ala al-mas' al-khuffain kama bayyantuhu bayyantahu tayyib kama bayyanathu sunnah wa yatimmu thubutul mas' bi sunnah wal kitab wa ahsan al-wujuh allati tuwajjib biha qira'atul jar. Nah, telah sahih di dalam ayat al-Maidah bacaan wa arjulikum dijerkan majrur, arjulikum ma'tuf alal mamsuh, famsahu biaidikum wa arjulikum, ma'tuf ala ras, mengusap. Sehingga bisa saja mengusap dua khuffain sebagaimana dijelaskan oleh as-sunnah hadis. Nah, intinya adalah mengusap dua khuf itu boleh. Atau zaman sekarang adalah sepatu atau kaos kaki yang dipakai ketika safar, tentunya dia memakainya sebelum safar, dia harus berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab.